Pendengar radio di mana saja berada, syukur alhamdulillah, mari kita terus tumbuh suburkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa istiqomah di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Ahad pagi ini di Majelis Al-Bahjah yaitu rutin diadakan kajian dua kitab hadis langsung, yang pertama At-Tajridu sore dan yang kedua Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah di antara kedua pembacaan kitab tersebut ada fikih praktis ataupun hal-hal penting yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Tentunya untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya kami persilahkan, kembali lagi kami persilahkan kepada guru kita semua Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waqsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirud dhunub wa ya ghafirud dhunub ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana at-taubata qablal maut wal shahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa yang semoga semua benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembacaan kitab hadis At-Tazkiratus Sharih dan Riyadhus Shalihin, seperti yang pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan membuka majlis ilmu yang mulia ini dengan zikir agar sempurna menjadi majlis zikir dan majlis ilmu. Majlis zikir, majlis ilmu. Dan memang Nabi pernah menyanjung kedua majlis ini saat dua kelompok. Ada dua kelompok orang. Yang satu, satu kelompok yang pertama berzikir, yang kelompok kedua menuntut ilmu. Nabi menyanjung dan berkata bahasanya, kedua-duanya adalah baik, akan tetapi aku lebih senang kepada yang ini. Ini isyarat kepada majlis ilmu. Majlis zikir adalah majlis mulia. Majlis zikir adalah majlis mulia. Majlis ilmu adalah majlis mulia. Dan disanjung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi mengatakan bahwa ini majlis adalah ahabbu ilayya, lebih aku cintai, yaitu majlis ilmu. Akan tetapi apapun bentuknya, majlis zikir juga sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Maka kita akan kumpulkan keduanya, yaitu dengan berzikir. Dan zikir yang akan kita baca adalah Al-Wirdul Fatih, yang sudah sebagian jamaah sudah mau memilikinya. Bagi yang belum bisa mengambil kepada tim, itu adalah zikir ringan yang diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang sangat ringan-ringan, kalau dibaca sendiri cukup 5 menit saja. Dan yang paling penting dari zikir itu adalah istiqomah. Tidaknya dibaca setiap saat, kalau bisa setiap, tidak ada batasannya. Paling tidak minimal itu sehari sekali kalau Wirdul Fatih ini. Seperti halnya Ratibul Haddad. Kalau ingin meningkat lagi, lebih tebal lagi, lebih gede lagi, Ratibul Haddad atau Ratibul Antos, wirid-wirid yang diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja membaca Al-Wiridul Fatih, yang dimulai dengan Fatihah. Al-Fatih ila Habibina Rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa durriyatihi annallaha yu'li darajani fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. البدأ إلى الأولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وبالخصوص إلى شيخ سنن قنون جدي ثم إلى حبيب أسن بن أحمد بهر ثم إلى حبيب بكر محمد أسقف ثم حبيب الله بكر أعطى السؤال الشيخ لي رحبني شبه ثم الشيخ الحبيب إدروس بن عمر الكف ثم إلى الحبيب القادر بن أحمد أسقف ثم إلى الشيخ محمد صعيد المطن البوتي ثم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

Dan untuk lebih sempurnanya lagi, maksudnya lebih besar lagi wiridnya, bisa yang sudah punya ratibul haddad lanjutkan ratibul haddadnya, karena itu zikirnya lebih panjang dan itu lebih sempurna. Baik, itu al-wiridul fatih itu pendek ringan, bisa sambil jalan, mau naik kendaraan, di atas mobil, dimanapun kita berada, dan waktunya tidak terlalu lama. Ini karena pelan-pelan, jadi sampai 10 menit. Baik, ini saja untuk zikirnya. Sekarang kita mulai pembacaan kitab atau cerita sore, dan kita beri waktu solehin kepada para asatid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab bad'il adan ila an qala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآيات أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في ركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآيات أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في ركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآيات أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يطول في ركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. Kita masih di babul adzan. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin al-anqal. An Abi Qatadah. Hadis diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad itu, yaqra'u, membaca, fi rakaatainil ulayaini, dia dua rakaat yang pertama, min sholatid dhuhri, di sholat duhur, bi fatihatil kitabi, dengan membaca surat al-fatihah, wa surataini, dan dua surat, yutawwilu fil ula, dan dipanjangkan yang pertama, wa yukassiru fit tsaniyati, dan yang kedua dipendekkan. Wa yusmiul ayata ahyana, Nabi memperdengarkan bacaan ayat tersebut kadang-kadang. Kadang Nabi memperdengarkan. Wa kana yaqra'u fil asri, dan Nabi membaca pada salat asar, bi fatihatil kitabi, dengan membaca surat al-Fatihah, wa surataini, dan dengan dua surat. Wa kana, dan ada Nabi itu kalau membaca surat tersebut, yutawwil, memanjangkan, fil ula, di rakaat yang pertama, wa yuqassiru, dan memendekkan, fit tsaniyati, di rakaat yang kedua. Wa kana yutawwilu fi rakaatil ula min salatis subhi, dan Nabi memanjangkan juga di rakaat yang pertama pada salat subuh, wa yuqassiru, dan meringankan, memendekkan, fitaniyati, di salat yang kedua, di rakaat yang kedua. Hadis ini berbicara tentang bacaan di dalam salat. Diulang lagi tentang Fatihatil Kitab, mengukuhkan bahwasanya Memang bacaan yang namanya Fatihah itu ada di dalam sholat. Jadi di dalam sholat membaca Fatihah sudah dijelaskan hukumnya membaca surat Al-Fatihah adalah menurut jumhur ulama adalah wajib. Dan yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka tidak dianggap sholatnya. Berbeda dengan madhabnya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, karena beliau membedakan antara fardu dan wajib, maka membaca surat Al-Fatihah adalah wajib dan bukan fardu. Kalau wajib itu adalah sah tapi berdosa, tapi kalau fardu jika ditinggalkan maka, kalau wajib jika ditinggalkan tetap sah tapi berdosa. Jadi kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak membaca surat Al-Fatihah asalkan diganti dengan surat atau ayat yang lainnya, maka itu sah, sholatnya sudah sah tapi berdosa. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tapi jumhur ulama madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya adalah tidak sah. Dan itu tidak beda antara makmum ataupun imam, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Makmum wajib membaca Fatihah, imam membaca surat Al-Fatihah, sholat sendiri membaca surat Al-Fatihah. Hanya dalam satu keadaan saja, makmum yang tidak sempat berdiri dengan imam dalam waktu yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, maka Fatihah tidaklah wajib baginya. Itu saja dalam satu keadaan. Misalnya seorang makmum yang melakukan sholat bersama imam, baru sang makmum bertakbir Allahu Akbar, imamnya langsung rukuk. Maka di saat seperti itu sang makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Baik, dalam hadis ini diulang lagi bahwasanya Nabi kalau melakukan sholat membaca surat Al-Fatihah. Kemudian apa? Wa suratain mu'min sholatidu yakra'u rabbi rakatani ulayaini. Bagaimana Nabi yakra'u fi rakatil ulayaini min sholatid duhri, dua rakaat yang pertama dari sholat duhur bi fatihatil kitabi membaca surat Al-Fatihah. Wa suratain, dan membaca dua surat. Fil ula, membaca dua surat fil ula, yutawwilu fil ula, dipanjangkan yang pertama. Yang kedua dipendekkan. Faedah yang kedua yang bisa kita pahami di sini bahwasanya ada bacaan setelah surat Al-Fatihah. Dan itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu dan jumhur ulama juga. Dan tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Karena madhab Abu Hanifah sendiri urusan Fatihah bahkan. Jadi membaca surat hukumnya sunnah disepakati. Kalau ada orang tidak membaca surat, membaca Fatihah. Hukum membaca surat bukan Fatihah. Kalau Fatihah jelas-jelas. Hukum membaca surat, bacaan surat-surat setelah membaca Al-Fatihah adalah sunnah. Jadi kalau ibu setelah waladhdallin amin, para bapak setelah waladhdallin amin kok rukuk, sholatnya sah. Sholatnya sah. Dan ini sunnah. Dan Nabi membaca pada sholat duhur, membaca yang pertama lebih panjang dari yang kedua. Dan begitulah. Memang disunnahkan bacaan wahai para imam. Selagi sesuatu yang memang datang dari Nabi, maka hendaknya kita itu membaca di rokaat yang pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua. Dihimbau disunnahkan rokaat yang pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua. Dan bacaan surat itu disunnahkan hanya di rokaat yang pertama dan kedua. Jadi faedah yang pertama mengukuhkan tentang bacaan Fatihah. Faedah yang kedua bahwasanya disunnahkan membaca surah di rokaat yang pertama dan kedua. Akan tapi itu untuk siapa? Untuk imam. Untuk imam, satu. Yang kedua adalah untuk orang yang sholat sendiri. Yang ketiga adalah untuk makmum yang tidak mendengar imamnya membaca surat. Kalau makmum tidak mendengar imam membaca surat, maka disunahkan membaca surah. Kapan makmum tidak mendengar imam membaca surat? Yaitu di saat sholat siang hari. Karena kita tidak mendengar bacaannya imam, maka kita pun di siang hari, biarpun menjadi makmum, kita disunahkan setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat. Surat yang dibaca apa saja, langganan falak binas pun dapat pahala. Nah ini, yang jelas ini kesunahannya. Nah, kecuali bagi makmum yang mendengar bacaan imam, maka tidak disunahkan saat itu. Maka dihimbau baginya adalah untuk mendengar bacaannya imam. Baik, jadi yang termasuk jika di malam hari kok makmumnya, imamnya itu sholatnya enggak pakai mengeraskan suara, sholat maghrib ataunya diem-diem, sholatnya juga sah. Maka di saat makmumnya tidak mengeraskan bacaannya, maka sang makmum. Imamnya di saat imam tidak mengeraskan bacaannya, maka sang makmum disunahkan membaca surat. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga adalah himbauannya bahwasanya bacaan yang pertama dihimbau lebih panjang dari yang kedua. Kecuali beberapa bacaan yang memang diajarkan oleh Nabi langsung seperti sholat Jumat. Rakaat yang pertama sabbihis, yang kedua adalah hal ataka. Hal ataka lebih panjang dari sabbihis. Cuman karena itu memang riwayat dikunukil dari Nabi, maka itu tidak masuk rumus ini. Kaidah umum, semua surat dan semua bacaan yang tidak mengambil langsung dari Nabi, misalnya kita ingin sambil menghatamkan Al-Quran dan sebagainya misalnya, maka dihimbau yang pertama itu lebih panjang dari yang kedua. So, rokaat yang pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua ini. Jadi rokaat yang pertama lebih panjang dari rokaat yang kedua. Kemudian hikmah yang keempat, faedah yang keempat adalah membaca surat sempurna itu lebih bagus daripada membaca surat yang tidak sempurna jika kadarnya sama. Misalnya membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul wallah. Ini adalah sempurna. Qul wallahnya sempurna, Qul a'udzu birabbil falaqnya sempurna. Itu lebih bagus daripada membaca surat yang lainnya yang panjangnya sama seperti Qul hu. Tapi kalau panjangnya lebih panjang ya lain cerita, misalnya dua lempir surat Al-Baqarah, tentu lebih bagus dalam hal ini. Sama-sama panjangnya, maka sempurna ayat yang sempurna lebih bagus daripada ayat yang tidak sempurna. Kemudian faedah yang kelima adalah diambil oleh madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, disunnahkan. Faedahnya adalah apa? Faedahnya di sini adalah yang kelima adalah untuk menunggu makmum. Rakaat yang pertama kenapa dipanjangkan? Karena untuk menunggu makmum, karena sudah disebutkan dalam riwayat lain tentang keutamaan mendapatkan ngejar imam di rakaat yang pertama. Jadi martabatnya orang sholat berjamaah itu bermacam-macam. Secara umum orang yang sholat berjamaah biarpun hanya mengejar takbiratul ikhram lalu imamnya assalamualaikum dapat pahala jamaah utuh. Cuman semakin sempurna adalah semakin banyak ngikut imam, dan paling utamanya orang melakukan sholat berjamaah adalah bisa mengejar takbiratul ikhramnya imam. Imam Allahu Akbar langsung makmum menyusul Allahu Akbar. Itu paling utama melakukan sholat berjamaah. Dan ini bukan hebatan luar biasa, termasuk sebab pembuka, para ulama menyebutkan sebab pembuka ilmu laduni diantaranya adalah dikatakan kalau ada orang bisa selalu mengikuti takbiratul ihramnya imam. Tidak ada hubungannya dengan laduni pun menunjukkan ini keutamaan kita. Ini tambahan saja, jangan bilang wah gara-gara laduni, bukan itu. Jadi keutamaan memang luar biasa kalau kita bisa mengejar takbiratul ihramnya imam. Jadi kalau imam Allahu Akbar jangan nunggu menjelang rukuk. Biasanya ini langganan orang yang traweh 20 rukuk. Nah, biasanya ini imamnya Allahu Akbar enggak langsung berdiri, nunggu kalau sudah wallahualam amin baru berdiri. Betul begitu? Ah, begitu. Nah begitu. Jadi takbiratul ihramnya imam itu luar biasa. Ini faedah yang kelima. Jadi imam Allahu Akbar disusul oleh makmum keutamaan. Martabat yang kedua keutamaannya adalah bisa mengejar rokaat yang pertama. Jadi yang mengejar rokaat pertama lebih utama daripada rokaat yang kedua. Ini. Jadi mengejar rokaat yang pertama. Karena itulah maka ini. Hikmahnya adalah apa? Dipanjangkannya ini agar orang-orang bisa mengejar rokaat yang pertama. Yang keenam tambahan dari madzhab Imam Syafi'i, bisa diambil faedah dari hadis tersebut bahwa kalau imam lagi rukuk di rokaat yang pertama, jika para imam itu masih menduga orang yang bakal mengejarnya, maka disunnahkan untuk sedikit dipanjangkan. Jadi kalau lagi rukuk, kok ada orang itu, berarti imam diimbau untuk memanjangkan. Itu hanya di rokaat yang pertama saja, 2, 3 tidak. Jangan salah. Jadi dihimbau oleh imam, imam itu untuk menambah panjang itu. Kapan itu? Di rukuk rokaat yang pertama di tasyahud akhir, menjelang salam. Kalau menjelang salam kan agar orang bisa mengikuti jamaah, biarpun hanya Allahu Akbar, langsung imamnya salam. Maka dihimbau untuk ditambah. Selebihnya tidak dianjurkan untuk memanjangkannya. Jadi imam, kalau lagi rukuk di rakaat yang pertama, menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, diambil daripada hikmah memanjangkan surat tadi, tujuannya adalah untuk agar makmum-makmum itu bisa mengejar rakaat yang pertama. Maka di saat rukuk, di saat sang imam itu menduga akan ada orang yang masih mengejar dan menyusul, pun demikian makmum gak usah ngomong, tunggu, gak usah ngomong begitu. Ini biasanya begitu anak pondok kan, tunggu. Gak usah ngomong, sholat kok diajak ngomong ya. Sampai dikatakan yang ngajak ngomong orang sholat adalah gila. Lebih gila lagi sholat sambil jawab. Gila lagi. Jadi ada, jadi gak usah ngomong tunggu. Dan ini biasa, tunggu. Tapi memang nyambung itu. Nunggu beneran. Jadi langsung saja sholat. Jadi kalau seorang imam merasa bahwa akan ada makmum yang masih mengejar, maka disunnahkan untuk memanjangkan dalam rukuknya tersebut. Kemudian di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa kalau seandainya tadi Nabi kok sampai kedengaran Nabi itu, wa yusmi'ul ayata ahyanan, kadang memperdengarkan bacaannya di waktu duhur kadang-kadang. Itu hanya untuk pendidikan, bukan disunnahkan kita mengeraskan suara di siang hari, bukan disunnahkan. Jadi jangan salah paham, mentang-mentang ahyanan langsung nanti sholat duhur imamnya langsung bismillahirrahmanirrahim. Loh, Ustaz, dari mana kok dapat ilmu begitu? Pagi tadi baca hadis wa yusmi'ul ayata ahyanan. Dalam hadis Nabi sholat duhur kadang-kadang memperdengarkan ayatnya, langsung sholat asarnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap tidak disunnahkan mengeraskannya. Cuman kalau ada orang mengeraskan, itu adalah boleh, tapi bukan sunnah. Karena membaca Al-Quran keras kan boleh, baik di sholat, di dalam sholat, atau di luar sholat. Jadi kalau ada orang baca sholat asar kok bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya sah saja. Dan itu adalah mubah, jawaz yadullu ala jawaz ini. Tapi tidak sunnah. Karena kesunnahannya sudah dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain bahwasanya ada namanya sholat sirriyah, sholat yang sunnah untuk dipelankan, yaitu duhur asar, ya, sholat di siang hari, kecuali Jumat. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini untuk masalah-masalah imam di dalam sholatnya. Dan tolong para imam ini diamalkan sedikit demi sedikit nanti ya. Karena sedikit demi sedikit ya. Ilmu itu kayak nabung ya, kalau langsung kebut semalam itu tidak ada yang bisa diamalkan. Tapi paling mudah adalah sedikit demi sedikit. Mulai kemarin ya, jadi selalu ya, sedikit setiap hari ada tambahan-tambahan. Jadi para imam itu seperti itu. Kalau baca ayat Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya, sambil menghatamkannya, yaitu bacalah ya, yang pertama adalah lebih banyak dari yang kedua. Baik, baik, ini saja. Langsung saja kita kepada fikih. Di sini juga menunjukkan bahwa salat subuh wa firqatil ula bin salati subuh wa yakusiru fitani. Salat subuh juga sama kasusnya. Dan disamakan dengan salat subuh semua salat yang dikeraskan. Rakaat yang pertama dan kedua tidak disunnahkan membaca surat selain rakaat yang kedua dan ke pertama dan kedua. Ketiga keempat tidak disunnahkan. Tapi kalau membaca adalah boleh, sebab ada pertanyaan biasanya begini. Ini perlu juga. Bagaimana jika Fatihah saya sudah selesai? Biasanya ada pertanyaan. Walaubolin amin, rupanya imamnya itu belajar Fatihah, jadi gak selesai-selesai. Apa yang saya lakukan? Ini dibahas oleh para ulama, diam bukan tempatnya di dalam sholat. Diam bukan tempatnya. Maka dia boleh membaca apa saja, termasuk diantara membaca ayat atau membaca zikir saat seperti itu. Adapun di waktu tidak, cuma dibedakan. Kalau waktu duduk dihimbau membaca zikir, waktu berdiri dihimbau membaca surat. Karena berdiri tempatnya surat, kalau duduk tempatnya zikir. Jadi gitu. Jadi kalau sudah waladhdallin amin, ya waladhdallin amin, kok imamnya belum beres-beres? Bengong bukan anjuran dalam sholat. Gak ada anjuran bengong itu, gak ada. Maka kalau sudah waladhdallin amin, ya sudahlah baca surat apa saja sambil nunggu imam. Di waktu duhur misalnya, duhur rakaat yang ketiga ya, Anda membaca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah masih ada waktu, maka di situ dihimbau untuk membaca surat. Tapi himbauannya ini adalah karena memang di dalam sholat tidak dianjurkan orang untuk bengong. Kemudian di saat tasyahud, maka dihimbau dia untuk berdoa, termasuk berdoa dan berzikir, bukan membaca surat di saat seperti itu. Ini himbauan para ulama. Misalnya fil alamina innaka hamidum majid, selesai. Imamnya belum selesai, imamnya masih asyhadu, imamnya was-was. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, Anda boleh membaca doa, panjang-panjangkan doa, termasuk doa yang diajarkan Nabi. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kurang lagi, belum salam-salam, doa lagi yang banyak. Doa yang banyak, sebanyak-banyaknya doa sampai imamnya selesai. Bengong tidak dihimbau, ya. Itu saja tambahan. Jadi kalau memang imam ternyata panjang bacaan Fatihahnya, pelan-pelan panjang, ada waktu, maka dihimbau untuk kita membaca surat-surat. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita langsung saja kepada fikih. Nafkah ya, kemarin sudah kita buka. Nafkah ada 5 ya. Yang pertama nafkah untuk diri sendiri, dan itu sebaik-baik nafkah. Kemudian nafkah bapak kepada anak, anak kepada bapak. Ya, anak kepada bapak. Yang kemudian yang keempat adalah nafkah kepada istri. Ya. Nafkah kepada istri. Jadi yang mau menikah harus siap memberi nafkah. Dan nafkah kepada istri ini sangat dikukuhkan. Tidak akan berubah dalam keadaan apapun. Makanya itu martabat yang pertama. Biarpun istrinya kaya raya, tetap nafkah wajib atas suami. Enggak ada, oh istriku kau kaya, berarti aku bebas ngasih nafkah kepadamu. Enggak ada seperti itu. Jadi nafkah kepada istri tetap hukumnya adalah wajib. Baik bagi sang suami. Nafkah istri dibebankan atas seorang suami. Dan ini sudah sangat jelas, ini sepakati, ijma. Dasarnya adalah Al-Quran. Wal walidatu yurdhina auladahuna haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-rida'a wa 'alal mauludi lahu, dan bagi sang bapak, maulud lahu itu sang bapak, bapaknya anak, rizquhunna wa kiswatuhunna, memberi rezeki, ngasih makan, ngasih baju kepada ibu-ibunya sang bayi. Jadi jangan saja yang dirawat hanya anaknya, tapi ibunya pun diberi nafkah. Baik, rizquhunna, memberi rezeki kepada mereka. Intinya wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada istri-istrinya. Dan kepada anaknya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kepada anak. Cuman kalau anak masih ada batas putus. Kapan itu? Saat anak balig, anak dewasa, dan anak mampu untuk mencari nafkah, maka tidak wajib lagi bagi seorang bapak. Tapi kalau seorang istri, sampai kapanpun wajib seorang suami memberi nafkah. Tidak ada yang bisa mengalahkan di sini. Seorang istri tidak akan terputus pemberian nafkahnya. Jadi kecuali terceraikan, hilang. Jadi selagi dia adalah seorang istri, biarpun dia kaya raya, tetap nafkahnya adalah suami. Baik, akan tapi di sini tentu ada syarat-syaratnya. Siapakah istri? Bagaimana syaratnya istri itu berhak mendapatkan nafkah dari sang suami? Syaratnya ada. Sebelum tahu berapa nanti, syaratnya seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari sang suami adalah tamkin. Seorang istri sudah menyerahkan dirinya untuk sang suami. Kalau ada seorang suami belum menyerahkan dirinya, belum memasrahkan dirinya kepada sang suami, belum tamkin, maka tidak wajib bagi sang suami. Maka termasuk jika ada seorang wanita yang nasyizah, nusyus, maksiat kepada suami, suruh mohon maaf. Ini adalah masalah-masalah yang sangat pribadi. Di saat sang suami menginginkan kepada sang istri untuk dilayaninya, ternyata sang istri menolak tanpa udzur, maka wanita tersebut adalah nasyizah, tidak berhak mendapatkan nafkah. Tapi kalau punya udzur, misalnya haid atau sakit, dia tetap mendapatkan nafkah. Jadi syaratnya adalah tamkin. Tamkin. Seorang istri menyerahkan dirinya kepada sang suami. Yang kedua syaratnya adalah dia harus ikut. Ngikut suami, aturan suami di dalam tempat tinggal. Jadi kalau dia gak mau ngikuti sang suami, tidak wajib memberi nafkah sama sang suami. Ingat. Akan tapi lihat tempat tinggal seperti apa yang harus diperhatikan ini. Tempat tinggal yang layak bagi sang wanita tersebut sesuai dengan syariat. Seorang wanita boleh menolak tinggal dengan suaminya jika di situ adalah tidak aman urusan agamanya. Misalnya ada laki-laki lain yang bukan mahram dengannya, maka seorang istri berhak untuk menolak yang demikian itu. Karena apa? Untuk menjaga kemuliaan sebuah keluarga dan syariat. Karena mungkin akan merasa risih, repot, akan membuka auratnya nanti. Termasuk jika ada ipar-iparnya sang istri, yakni adik-adik dari sang suami yang sudah dewasa. Barangkali tempatnya sempit, ia boleh mengatakan, aku lebih senang tinggal di ibu saya saja, bang. Nah, baik. Kalau kasusnya di saat seorang istri menolak karena rumah itu tidak terhormat secara syariat, maka dia masih tetap berhak untuk mendapatkan nafkah. Karena apa? Termasuk nanti nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah tempat tinggal yang layak secara syariat. Layak ini bukan mewah ya, layak secara syariat. Nanti wah pengen rumah gedong, bukan gitu. Layak secara syariat, kehormatan terjaga. Kalau seorang istri ditempatkan oleh sang suami di tempat yang tidak terhormat, terancam kehormatannya, maka boleh menolak dan tidak dianggap sebagai seorang yang musyus, dan dia masih tetap mendapatkan nafkah. Nih, ada sering ngadu kepada kami, Buya, istri saya tidak mau tinggal dengan saya. Duh, kenapa sebabnya? Gak tahu, maunya tinggal di ibunya saja. Lo jangan gak tahu dong. Nah, harus tahu sebabnya apa. Kalau alasannya adalah gak jelas, maka itu haram seorang istri seperti itu. Kalau alasannya gak nyaman saja, saya gak nyaman di rumah itu bukan alasan. Yang menjadikan nyaman itu bukan rumah, Bu, tapi suami. Rumahnya gedong, Masya Allah. Oh, rumah gedong apa gedung? Rumahnya gedung dan gedong. Wah, Masya Allah, segala macam. Naik tangga begitu aja pakai lift misalnya. Wah. Tapi suaminya Masya Allah mulutnya tajam dan enak gak kira-kira? Gak enak. Ya itu. Jadi yang bikin enak itu adalah suami. Jadi biarpun rumah gubuk, ibaratnya rumah gubuk, rumah sederhana, akan tapi kenyamanan hati itulah menjadikan enak. Sebab kalau sudah tidur gak ada ingat di kasur atau di lumpur. Gak tahu sudah, ketiduran. Jadi ya adalah seorang istri wajib patuh, pengikut kepada sang suami untuk mendapatkan nafkah tersebut. Jika seorang istri tidak patuh, ngikut rumah suami, maka saat itu sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan dia hukumnya maksiat. Cuman wahai para suami, jika istrimu tidak mau ikut engkau, maka harus dikoreksi dulu. Tempatmu ini terhormat atau tidak? Mohon maaf nih, kalau tidak terhormat, masya Allah, ada laki-laki di situ mungkin kos-kosan atau sewaan laki-laki, sementara Anda menikah dengan seorang wanita yang solehah, dia akan merasa risih, tidak nyaman kehormatannya. Bagaimana suami pergi tatanya di rumah ada dua laki-laki, dan seorang suami yang membiarkan istrinya di rumahnya ada laki-laki yang bukan mahram, ini sudah dayus, hilang kecemburuannya dan dia di dalam neraka jahannam. Jadi suami kayak begitu tuh. Makanya wahai para suami, kalau nyari tempat tinggal itu bukan hanya ikut-ikutan promo yang disebar di sana sini. Tempat ini asri, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang aman, tempat yang tidak. Akan tapi Anda harus melihat betul sisi agama, kenyamanan anak istri kita di dalam urusan agama. Baik, ini harus perhatikan. Jadi yang kedua syaratnya seorang istri itu adalah mengikuti sang suami. Kalau seorang istri yang enggak mau ngikut suami dalam tempat tinggalnya yang dipilih oleh suami, maka seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Baik ini, jadi dua ini harus menjadi syarat. Kalau seorang istri belum pernah menyerahkan dirinya, yang pertama, kemudian tidak patuh untuk kepada suami mengikuti rumahnya, maka tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami. Baik, kemudian nafkah itu seperti apa sih? Nafkah yang diperlukan oleh seorang istri apa? Makan, sandang, pangan, papan. Itu. Jadi tiga hal ini. Makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Bahkan nanti dalam mazhab Syafi'i ada tambahannya. Jika seorang wanita itu biasa di rumahnya adalah dilayani karena mungkin besar banyak pekerjaannya, maka sang suami pun wajib mendatangkan pembantu untuk membantunya. Bisa enak-enaknya adalah tetap istri di sini. Kalau tidak bisa, maka suami harus jadi pembantunya sang istri. Ini hakikat. Ya begitulah syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang suami hendaknya memberi nafkah, makanan, pangan, dan papan tempat tinggal. Plus nanti termasuk kayak itu tadi, Kalau dia seorang wanita yang biasa dengan pembantu yang harus dilayani, maka seorang suami harus mengusahakannya. Jika seorang istri dengan sukarela, biarlah bang, aku di rumah punya 5 pembantu, tapi dengan abang aku rela tanpa pembantu. Itu lain cerita. Kemuliaan seorang istri adalah yang tidak pernah menuntut haknya. Tapi begitu. Kemudian makanan yang hendaknya diberikan, itu ada 3 model manusia. Ada orang yang memang dia adalah diberi oleh Allah kemudahan, orang yang cukup. Yang kedua adalah orang yang sempit. Yang ketiga adalah orang yang sedang-sedang. Ya. Kalau urusan makanan itu sebetulnya yang dibutuhkan setiap hari adalah yang mengenyangkannya di hari itu. Kalau dalam ukuran-ukuran mut, itulah orang-orang kaya, suami yang kaya itu memberi makan untuk istrinya itu 2 mut. 2 mut itu adalah 6.7 × 2. Jadi nafkahnya seorang istri atas suami itu setiap hari adalah 2 mut. Sedikit atau banyak, Bu? Sedikit. Ibu makannya 1,5 kilo beras ya? Kelewatan nih orang ini. Sedikit lah katanya. Subhanallah. Jadi loh ini 1,5 kilo beras sehari makan. Hebat ini ibu-ibu ini. 2 mut, Bu ya. Ini 1 hari loh ya. 1 hari jatahnya 2 mut. Plus lauk pauknya sesuai dengan umumnya orang di situ. Umumnya kiri kanannya makan apa? Kalau makan peyek, peyek, kerupuk, kerupuk, ikan asin, ikan asin. Ingat, disesuaikan dengan orang yang semartabat dengannya. Orang kaya di situ makannya apa-apa. Jadi makanan ibu itu adalah sekedar ibu kenyang di hari itu. Cuman kalau pakai mut itu cadar 2 mut. Kalau bapak orangnya melarat itu 1 mut. 1 mut pun masih kebanyakan ya, makan 1,5 kilo lebih. Ya. 1 kilo dimakan berapa orang bu umumnya? Nah. Jadi kalau orang yang sedang-sedang itu 1,5 mut. Adapun pakaiannya adalah cukup baju. Pertama, baju untuk sholat, baju untuk bertemu sanak saudara, dan baju untuk bekerja dan tidur. Bajunya 3 aja tuh. Nanti jangan dipaksa suami lebih dari ini yang wajib loh ya. Baju untuk bertemu, ya ini wajar lah. Jangan sampai baju untuk masak di dapur untuk menemui saudara saudaranya. Nanti apa kata orang, apa kata dunia, kan gitu ya. Jadi bajunya adalah yang pantas untuk menemui tamu. Jadi saat ini begitu cintanya suami itu lebih bu, beli ini setiap bulan beli baju ini sehingga lupa sedekah infak. Baik, jadi itu yang wajib dulu. Yang wajib adapun masalah kelebihan itu adalah mana cinta itu. Jadi seandainya suami itu kok gak cinta sama istrinya, wajib membelikan seperti itu. Dan tempat tinggal tidak harus miliknya sendiri, nyewa pun, ngontrak pun sah. Yang penting jangan sampai istri kehujanan waktu hujan, kepanasan waktu panas. Dan jangan sampai seorang istri tidak terhormat lalu di pinggir jalan atau di kolong jembatan. Itu haram seorang suami seperti itu. Jadi carikan rumah. Ini, carikan rumah itu 3 hal yang harus perhatikan. 3 hal yang harus perhatikan. Jadi makanan, pakaian, kemudian apa? Tempat tinggal. Ini adalah wajib seorang suami memberikan kepada istri hal itu semua. Jika seorang suami tidak memberikan itu semua, maka hukumnya haram dan dosa besar jika sang suami itu mampu. Karena dia telah berbuat zalim kepada sang istri. Mampu kok masih dia itu menahan-nahan nafkah. Dan itu boleh diambil secara diam-diam, tapi ingat diam-diamnya hanya secukupnya ibu makan. Bukan alhamdulillah suamiku gak ngasih nafkah lumayan 1 juta, 3 juta, 2 juta haram. Jadi secukupnya, cukupnya untuk anda dan anak-anak anda saja. Itu saja. Jadi masalah nafkah, jangan sampai berlebihan di dalam menuntut nafkah kepada sang suami. Maka tidak wajib lagi suami memberi nafkah lebih dari itu. Sehingga minta rumah megah itu sendiri tidak punya hak loh bu. Ini ibu diantemin dulu nanti. Giliran nanti bapak-bapak ya. Gak berhak bu, selagi diberi oleh suami mencukupi itu ya sudah itu diterima. Minta mobil, gak ada nafkah mobil itu. Mobil minta gonta ganti, gak ada. Tapi bapak harus tahu loh, pak nyuci baju itu kerjaannya bapak bukan ibu-ibu. Nih, maksudnya. Kan? Satu-satu, memang harus benar-benar ini. Senang ibu ini. Nanti. Ngasih hadiah loh bu. Nah, jadi Tapi ibu jangan nuntut lebih dari itu. Sampai suatu ketika ada seorang istri ngadu, Buya, saya punya suami itu masya Allah gak adil. Adil. Kenapa? Dikira punya istri dua atau tiga begitu. Dia itu selalu memberi kepada ibunya lebih banyak dari saya. Sekarang ibu, sekarang di rumahnya ibu dibeliin apa sih? Kulkas ada? Ada. Mobil sudah ada? Ada. Bu, itu sudah lebih. Dan beri ibunya lebih. Dan ini betul-betul mantu yang seharusnya benar-benar ini salah pilih ngambil istri kayak begitu tuh. Masa suaminya berbuat baik sama ibunya gak boleh? Katanya gak adil. So, ibu saya dikasih lebih banyak, rumah ibu saya dibaikin, rumah saya hanya begitu. Bu, itu sudah cukup. Yang penting Anda tidak kena hujan, itu sudah cukup. Itu akal, itu kadar wajib. Adapun ternyata jika ada suami membesarkan rumahnya untuk istri, menyiapkan pembantu lebih dari satu, kemudian disiapkan mobil yang enak, itu adalah kelebihan daripada sang suami, tambahan dari sang suami. Jadi ibu itu kalau mau menuntut itu, bu, 1,5 kilo beras. Oh, bukan nuntut kalung dan sebagainya, harus paham ibu itu. Nah, tapi suami ibu terlalu baik. Kenapa? Sudah belikan baju lebih, makanan ya sudahlah, kadang-kadang makan ya sih, masya Allah. Karena itu bu, tadi yang nyuci baju itu sebenarnya kerjaan bapak-bapak. Karena bapak-bapak sudah baik, ibu cuci dong bajunya, tambahan juga. Jangan hitung-hitungan lah. Saya dengar ceramah bah dari ibu ya tadi. Kenapa? Nyuci baju bukan kerjaan saya. Allah. Makanya bapak-bapak sadar 2,5, 2 mut. Akhirnya eker-ekeran urusan menuntut haknya. Jadi ibu, berjuanglah untuk suami. Mencuci baju untuk suami itu adalah pahala besar. Biarpun bukan kewajiban ibu, ya. Nah, bapak-bapak pun demikian. Jangan pas-pas bener loh. Kalau pas-pas bener nanti suruh nyuci baju sendiri pusing loh. Nanak nasi sendiri pusing lah. Sama istri kok pakai hitung-hitungan kenceng begitu ya. Jadi istrilah berikan, muliakan dia. Muliakan istri, kalau ada lebih dimuliakan. Kalau ada rezeki lebih, istri ditambah. Kemudian nafkah juga, sedekah juga tambah. Ini adalah masalah nafkah. Jadi wahai para istri, haram Anda menuntut lebih dari itu. Sampai suami kerja yang haram. Sebetulnya kalau suami itu berbaik, istri berbaikkan kepada ini semua, gak ada suami yang bingung cari kerja. Lalu ada orang di hari ini berkata, ya saya gak ada kerjaan. Kerja apa? Kalau jadi pilot terbatas, pesawat cuma itu-itu tok. Kerja itu banyak kerjaan, cuma pilih-pilih itu loh ya. Jadi kalau Anda mengerti tentang kewajiban-kewajiban Anda seperti itu, maka tidak akan susah bagi Anda. Dan istri ngerti, saya tidak boleh menuntut lebih dari ini. Tapi kalau urusan sabun, odol, minyak wangi, bu, itu wajib bagi suami. Kenapa? Itu untuk syaratnya minyak wanginya untuk kalau sudah minyak wanginya untuk di luar, gak wajib suami ngasih itu. Odolnya untuk suami. Jadi semua alat bersih-bersih itu kewajiban suami loh ya. Untuk bersih kerok segala macam itu suami yang wajib. Karena apa? Itu untuk menyiapkan diri sang istri untuk melayani sang suami. Yang nasib benar tuh suami sudah gak pernah ngasih, nuntut lagi. Ini ada model-model manusia seperti itu. Adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Ada seorang wanita mengadu suaminya tidak pernah ngasih nafkah. Kalau sudah hari gajinya sudah nunggu depan pintu. Mana? Oh ini pasti dulu waktu nikah salah pilih. Sudah dilarang jangan nikah maksa. Aku cinta itu. Hati-hati kalau nikah model begitu itu kesiksa nanti. Ya. Jadi tolong usah nafkah. Jadi termasuk berobat ini hilaf di dalam mazhab kita. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan, bu subhanallah, akan tetapi ini perlu dijelaskan dengan mazhab lain. Berobat itu ternyata kewajiban istri bukan suami. Jadi jangan sampai berobat itu dibebankan kepada suami. Itu pendapat. Cuman masya Allah lah kok istrinya sakit kepala hitung-hitungan paramek ya. Nyebut ini promosi nanti. Kok obat pusing ya. Panadol bukan merek ya kalau panadol ya. Paracetamol. Merek ya. Merek juga. Sudahlah. Jadi akan tapi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri menjelaskan hikmah daripada istri diberi nafkah makanan adalah untuk kesinambungan hidupnya. Kalau tidak dikasih makan karena mati nanti, maka kesehatan pun ternyata juga penting. Sehingga Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri dalam saat mensyarahi dalam rutut syariahnya, beliau punya buku Beliau menjelaskan panjang lebar hujjah para ulama. Berobat itu pun ternyata juga hendaknya suami yang mencukupinya. Tapi naik haji enggak loh bu. Nuntut suami, tolong hajikan aku. Kenapa? Lah kamu sudah menghajikan orang lain, kok saya tidak dihajikan? Ibu, suami Anda tidak wajib menghajikan Anda. Suami Anda tidak wajib menghajikan Anda. Ini. Akan tapi, suami yang cinta kepada istri masa enggak pernah menghajikan padahal punya duit. Kan kelewatan ya. Jadi perlu kita dudukkan di sini itu. Maka, wahai para suami, pandai-pandailah bersyukur di saat bajumu itu dicuci oleh sang istri. Sudah dicucikan bentak-bentak lagi. Ini terlambat. Wah, ini. Enggak setrika. Ini. Ini tidak pernah bersyukur. Wahai para suami, istrimu sudah mencucikan bajumu, syukurilah. Itu adalah kelebihan khidmah seorang istri kepada sang suami. Wahai istri, kalau nyuci baju salah disempurnakan sekali. Jangan jemur, tidak dimasukkan ke dalam. Nanti hujan lagi, tidak kering besok. Alasannya apa? Ini kan bukan kewajiban saya. Ini istri tidak benar itu. Nah, jadi ini harus didudukkan semuanya urusan nafkah. Kemudian setelah itu, wahai para kekasih-kekasih Allah, ketahuilah. Di saat seorang suami tidak bisa memberi nafkah. Di saat memberi nafkah, tidak mampu memberi nafkah bukan karena keteledorannya. Maka saat itu sudah menjadi tidak dosa biarpun istrinya mati kelaparan. Karena seorang suami tidak mampu karena mungkin biasa sakit. Sakit. Atau tidak mampu, gak dapat kerjaan, benar-benar gak dapat, atau modelnya kayak apa. Suami sakit dan sebagainya, maka sudah tidak wajib lagi beri nafkah kepada sang istri. Tapi sang istri di saat tidak diberi nafkah oleh sang suami, Islam itu menjaga hak dua belah pihak. Gak ada. Makanya gak perlu kesetaraan. Sudah setara dari dulu. Semuanya dimuliakan. Jadi kesetaraan gender itu adalah pemikiran dari orang kafir sana karena menganggap wanita itu direndahkan. Sama dengan emansipasi wanita. Itu bukan di sini, di Eropa sana muncul. Emansipasi wanita itu adalah di sebuah masyarakat yang wanita direndahkan, maka perlu diangkat-angkat, namanya emansipasi. Kalau dalam Islam gak ada yang demikian itu. Seenak-enaknya wanita di dalam Islam dia. Mulai dari lahir dirawat oleh bapak ibunya, bayi gak suruh kerja ya. Setelah gede dirawat oleh bapak, dinikahkan oleh bapaknya, dikerserahkan kepada seorang suami pun ternyata rizkinya pun dibebankan ke suami. Masya Allah. Setelah tua, ternyata Rasulullah berpesan, ibumu tiga kali sebelum bapakmu. Jadi dimuliakan betul wanita di dalam Islam. Sehingga gak ada, gak sah kalimat emansipasi di dalam Islam itu gak ada. Gak perlu. Emansipasi itu berguna untuk negeri kafir sana, memang wanita direndahkan, diperjualbelikan. Wanita tidak dianggap. Tapi di dalam Islam wanita dimuliakan, gak perlu namanya emansipasi. Makanya kalau kita lidahnya pakai emansipasi itu kita ngebeo. Gak ada dalam Islam emansipasi. Emansipasi seorang laki-laki bertanya Rasulullah, ayun nasi ahabku bihusni suhbati. Siapakah manusia semuanya ini ya Rasulullah yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Nabi tidak menjawab siapa-siapa, tapi ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu. Tiga kali sebelum bapak. Nah ini orang yang gak ngerti emansipasi itu. Kayaknya dia bukan perempuan itu. Padahal dia kayaknya pakai kerudung ya. Tapi bukan perempuan, gak sadar ibumu itu siapa sih? Ibu itu perempuan. Belum lagi ini tadi yang kita bahas. Wanita pun ternyata dimuliakan dalam sebuah rumah tangga. Aslinya seperti itu wanita. Gak perlu ibu kerja. Ibu urusannya sama anak, sama bayi yang lucu-lucu, yang cantik-cantik. Urusan susu nanti minta duit kepada suami. Aslinya begitu. Baju suami dan sebagainya. Mencuci pun suami seharusnya seperti itu. Ibu begitu mulia wanita itu di dalam Islam. Jadi gak ada kesetaraan gender dan tidak perlu emansipasi. Aneh kalau di masyarakat Islam berbicara tentang emansipasi sama kesetaraan gender. Gak ada. Gak ada itu semuanya. Tolong lupakan kalimat itu. Itu kalimat yang disusupkan untuk Islam. Padahal itu bukan untuk Islam. Gak ada, ngapain emansipasi yang sudah dimuliakan wanita. Baik, nah di saat seorang wanita itu tidak diberi nafkah oleh seorang suami, karena mungkin saja terjadi karena kefakiran sang suami, mungkin juga karena sakitnya sang suami, maka bagaimana sang istri? Ketahuilah yang namanya makan itu rutin, nggak boleh makan ditunda. Neng, makanmu bulan depan saja neng, nggak ada. Maka Islam memberikan hak kepada seorang istri bagi seorang wanita. Jika tidak diberi nafkah oleh sang suami, jika sang suami itu orang yang mampu, maka lihat ajukan ke mahkamah, dan mahkamah nanti yang memotong rezeki tersebut untuk sang istri. Tapi jika bisa, seorang istri boleh mengambil tanpa izin, dalam hadis yang sudah lalu. Boleh mengambil tapi sebatas secukupnya itu, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan jadi haram. Jadi mencuri, lah ini kayaknya mencuri, mengambil, mencuri miliknya sendiri. Mengambil haknya tanpa sepengetahuan sang suami, haknya itu loh, dua mut tadi loh bu ya, jangan ngambil yang gede, kalau mereka macam, bukan. Jika seorang suami itu mampu, kaya raya, kok kikir pelit kepada sang istri, maka istri boleh mengambil. Ambil. Ambillah. Setelah kita setelah mengambil, hanya mengambilnya hanya untuk kebutuhannya itu. Jika ternyata enggak mungkin untuk mengambilnya, boleh ngajukan ke mahkamah. Bagaimana mahkamah ngurusi? Nanti mahkamah memaksa, wajib dikeluarkan sesuai dengan tadi syariat tadi, diambil secara paksa. Lah, itulah keadilan Islam. Kenapa harus lewat mahkamah? Karena ibu enggak bakal berani berantem kepada sang suami. Pasti kalah kan begitu? Dibentak kah? Kalah. Jadi hak wanita dimuliakan, dilindungi. Saat untuk mengambil haknya pun dibantu oleh pemerintah untuk mengambil haknya tadi. Kalau mengambil langsung barangkali berantem. Datang membawa mana suamiku duitnya? Suaminya di tempat yang mana? Enggak peduli misalnya. Kamu kaya tidak ngasih nafkah sama saya? Wah, mungkin langsung ditempeleng sama suaminya. Tapi melalui mahkamah aman. Nah, itu adalah hak. Kemudian jika tidak mungkin itu semuanya, maka seorang istri ini haknya dia berhak minta cerai. Karena enggak mungkin seorang istri dibiarkan di bawah naungan seorang suami dalam keadaan lapar setiap hari. Suaminya iktikaf terus di masjid. Enggak benar ini. Suaminya iktikaf terus diminta, ya Allah cukupilah istriku ya Allah. Cukupilah istriku ya Allah. Cukup istriku enggak usaha. Enggak benar ini. Jadi harus usaha dong keluar. Padahal bekerja itu lebih bagus daripada iktikaf jika ini kewajiban untuk memberi nafkah. Baik. Jika seorang suami tidak bisa memberi nafkah dalam keadaan apapun, maka seorang istri maka berhak untuk minta cerai. Itu minta cerai. Ini untuk dilindungi haknya wanita, tidak boleh dihinakan di sini. Cuman selain itu pun boleh seorang istri tetap sabar untuk menjaga keutuhan. Misalnya suami sakit, masa gara-gara suami sakit minta cerai? Kan keterlaluan bener nih. Habis mandi sempah dibuang dong. Ada uang abang sayang, ya. Tidak ada uang abang nih. Tendang itu adalah perempuan-perempuan hina itu. Justru di saat suami lemah, dulu mah kaya cukup, sekarang bangkrut, masa tambah sayang. Karena bangkrutnya pun juga bersamanya. Jadi sebenarnya lebih sayang, cuman hak itu diberikan kepada seorang wanita untuk menuntut karena dia tidak bisa tidak diberi nafkah. Cuman yang kedua adalah sabar lebih mulia. Lebih mulia seorang wanita dia sabar di saat tidak diberi nafkah oleh sang suami karena kefakirannya, karena sakitnya sabar, apalagi di samping sabar ia yang memberi nafkah. Ini kemuliaan dan ini pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita mengadu kepada beliau dan berkata, "Ya Rasulullah, aku punya seorang suami yang kikir dan aku punya seorang suami yang melarat. Tidak punya pekerjaan, bekerja pun tidak bisa." Akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Setelah ditanya, lalu bagaimana kamu makan selama ini, Bu? Wanita tersebut menjawab, kalau urusan makan saya dan anak saya sih masih bisa, karena aku masih punya peninggalan kurma dari orang tua saya. Cuman masa hidup saya terus tekor sini, nombokin terus ya Rasulullah. Rasulullah menegakkan keadilan. Wahai ibu, karena memang makan itu kebutuhan yang rutin, tidak bisa diputus. Jika suamimu tidak bisa beri nafkah, maka ada dua pilihan untukmu. Hak yang pertama. Pertama, hakmu, yaitu engkau berhak minta cerai. Mikir dia, punya anak, masa gara-gara begini harus minta cerai. Ya Rasulullah, adakah pilihan yang lain lagi? Dijawab oleh Rasulullah, pilihan yang kedua, wahai ibu, engkau yang mencukupi suamimu dan anak-anakmu, dan di saat itu engkau mendapatkan 3 kali lipat pahala. Pahala apa ya Rasulullah? Pahala engkau memberi nafkah, sedekah, pahala sedekah, pahala menyenangkan suami, pahala silaturahmi kepada anak-anakmu dan suamimu. Seketika itu wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, aku milih yang kedua saja. Tidak usah minta cerai. Ini adalah wanita mulia yang disanjung oleh Nabi. Jangan gara-gara sakit nih, gara-gara melarat. Dulu sih senang, masya Allah, manja sama suaminya. Giliran melarat, cemberut, tak manyun terus. Model perempuan apa kayak begitu? Cocok pak? Cocok ya. Jangan cocok-cocok, usaha tetap. Kerja yang benar, cari duit untuk kasih nafkah. Jangan cocok-cocok aja nanti ya. Jadi ini bagi istri yang soleha seperti itu, mendukung jika suami tidak mampu, bantu. Sehingga bukan urusannya ini cerai, dikit-dikit cerai. Ini kadang-kadang istri gampang minta cerai, cerai, dikit-dikit cerai. Baik, bukan seperti itu akhlaknya seorang wanita muslimah. Selesaikan bersama. Kalau ternyata seorang suami itu gak punya rezeki, istri yang mencukupi, dan itu kemuliaan bagi sang istri. Sampai disebutkan dalam kisah berikutnya, orang dengar cerita hadis ini lalu berkata, ngomong sama yang lainnya, wanita itu semuanya pada berdoa setelah itu, semoga suamiku melarat saja biar aku yang kaya. Nah, yang penting cukup kan begitu. Suamiku melarat gak apa-apa, biar aku yang kaya, biar aku nyukupi, dapat pahala tiga. Nah, istri pada doa begitu, ya Allah biar suamiku melarat, aku yang kaya. Biar suamiku melarat, aku yang kaya. Cukup kan, canda dan tiga pahala. Tapi gak macam-macam. Buang ada hitung-hitungan sih, abang ini sudah pengangguran. Enggak ini, wah ini tambah dosa bu, kayanya ibu jadi dosa. Kalau ternyata ibu punya suami yang tidak bisa mendapatkan rezeki, apalagi sakit dan sebagainya, Allah, Allah menyiapkan anda pahala yang berlipat ganda. Sudah anda yang beri nafkah tapi dengan senyum. Sudah anda beri nafkah anda dengan kelapangan dada. Anda mulia, anda ahli surga berjalan di atas bumi. Di sisi lain, wahai para suami, jika anda termasuk orang yang lemah urusan seperti itu, lihat insyaflah, tingkatkan syukurmu. Cuman kadang-kadang minder, terus emosi, gengsi, segala macam itu adalah bukan pendidikan yang baik. Kalau ternyata anda orang yang lemah, tidak bisa beri nafkah, anda katakan, memang mohon maaf, terima kasih istriku, aku seperti ini. Dia sakit, sering minta maaf. Minta maaf itu hiburan juga bagi seorang seorang istri, bagi seorang istri hiburan. Minta maaf, maaf nih, maaf ya, maaf saya istriku, maaf, minta maaf, aku berusaha belum bisa. Istri yang baik akan mengatakan, abang sudah jadi, tidak bisa mikir macam-macam. Kalau memang abang sakit, apa boleh buat? Allah akan mengangkat derajat. Saya pun dapat rezeki gini, mungkin berkat abang sakit. Kalau begitu abang sakit terus saja. Jangan. Jadi ya, dan memang kalau Allah memberikan sakit, itu akan diangkat di sisi lainnya lagi. Baik. Jadi inilah yang bisa kami hadirkan, tolong urusan nafkah ini jangan menjadikan tuntutan. Jadi jangan menjadi sebab tuntut menuntut. Sehingga hukum fikih itu panas kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Hukum fikih itu kayak begitu tadi. Harus enggak sih? Kalau enggak mahkamah dan sebagainya. Jadi fikih itu akan diterapkan jika ini tidak bisa damai. Perdamaian ini mengalahkan fikih semuanya. Damai wasulhu khair. Aslinya hukum fikih itu istri mendapatkan dua mut, tapi damai, ya sudahlah duitmu duitku, kan enak. Damai itu lebih dari itu, duit abang duitku. Sampai suami mengatakan, sudahlah dek, terserah mau infak seberapa banyak, boleh sedekah banyak, boleh makan sedekah saja boleh, mau buat apa boleh, beri kasih siapa saja boleh. Nah ini adalah lebih daripada hukum-hukum fikih tadi, itu sudah martabat akhlak. Sehingga seorang istri menginfakkan harta suaminya sudah nyaman, karena istrinya suaminya sudah pasrah. Sehingga sampai istrinya jadikan bendahara plus yang keluarkan duit bebas. Ini duit untukmu. Aku gaji dapat sebegini, istriku tolong ini. Istri yang baik itu Masya Allah. Tanpa ngomong sama suami tidak punya tabungan. Ini tabungan bank, ini kemarin saya sisihkan begini, subhanallah. Tapi musibah ada seorang suami punya istri, dikit-dikit laporan. Bank kemarin kredit ini nih. Dikit-dikit kredit yang baru, kredit panci, kredit kompor, kredit ini. Ini betul-betul perempuan yang Masya Allah itu sudah. Innalillah. Jadi semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa menjalankan kewajiban dan tidak gampang menuntut. Selesai. Kita dimudahkan melaksanakan kewajiban dan agar tidak banyak menuntut. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Tetap nyuci baju loh bu. Nyuci baju. Mau tuntut-tuntutan nanti suami nuntut lagi. Kalau yang dituntut masalah begitu, gampang dituntut. Kamu harus mancung hidungmu. Ayo ngomong apa aja. Tuntut-tuntutan itu gak enak. Jadi jangan biasa menuntut. Karena ini tidak akan bahagia orang yang biasa menuntut. Baik, kita langsung saja kepada hadis yang ke berapa? An Abi Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin an ila anqal. Wa an Abi Mas'ud al-Badri. Hadis riwayatkan dari ini. Fi babi qala al-musannif fi babi an-nafaqati 'ala al-'iyali ila anqal. Wa an Abi Mas'ud al-Badri diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Badri. radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa ridho kepada beliau. Anin Nabi, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi, jika ada seorang laki-laki berinfak kepada keluarganya, nafaqatan dengan nafakah, yahtasibuha, yang ia mengharap dengan nafkah tersebut karena Allah. Yahtasibu itu mengharap pahala dari Allah. Yahtasibuha, mengharap pahala kepada Allah dengan nafkah tersebut, fahiyallahu sadaqatun, maka ia mendapatkan pahala sedekah. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahai para bapak yang punya kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri, jika Anda rindu untuk bersedekah, maka sedekah yang perlu Anda pikirkan dan utamakan adalah sedekah untuk keluarga. Ini. Sedekah untuk keluarga ini luar biasa pahalanya. Jangan sampai merasa ragu. Jadi bapak ini diam-diam setiap hari sedekah kalau mencari nafkah. Dan pahalanya lebih gede daripada sedekah-sedekah di tempat yang lain. Masih ingat kemarin disabdakan oleh Nabi, ada orang bersedekah di jalan Allah untuk perang. Sedekah untuk memerdekakan budak dan yang lainnya. Sedekah untuk fakir miskin. Yang ketiga, yang keempat adalah sedekah untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Dijawab oleh Rasulullah adalah yang paling bagus adalah yang terakhir. Sedekah untuk sanak keluarga. Dan kalau kita kembangkan pemahaman ini, artinya apa? Membangun rumah tangga itu penting sekali. Karena itulah yang mengisi masyarakat. Jadi dalam rumah itu harus benar dulu. Yang dipikirkan rumah ini, diajari yang benar, dididik yang benar, dicukupi agar tidak ngerepoti tetangga. Jangan sampai anak kita keliaran minta-minta di sana, jangan. Apalagi sampai mencuri karena di rumah tidak ada yang dimakan, enggak. Perhatikan rumah tangga dulu. Kemuliaan. Jadi seorang suami hendaknya selalu berpikir tentang kemuliaan ini saja, mencari nafkah. Bahkan kalau seandainya Anda beli mobil pun, jangan hanya ingin mengikuti merek. Agar tapi Anda niatkan, aku ingin memuliakan istriku, agar di saat berjalan seperti ini. Punya motor pun begitu, ingin memuliakan istriku, jangan sampai ke pasar jalan kaki. Naik beli sepeda pun demikian, lihat. Niatkan untuk memuliakan istri, luar biasa. Bukan hanya suka-suka. Dan pahalanya berlipat di saat dia niat yang baik untuk memuliakan hamba yang memang dipilih oleh Allah tadi. Wanita dipilih seperti itu. Dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita. Sebelum Nabi meninggal di akhir-akhir kehidupan beliau, beliau berwasiat tentang an-nisa, an-nisa, perempuan-perempuan tolong perhatikan, istausu binisa'i khairo, bawa kepada kebenaran kemuliaan wanita itu dengan kebaikan. Termasuk kebaikan di sini adalah memberi nafkah yang benar. Kalau kurang kan bingung nanti. Jadi upayakan. Jadi wahai para suami, yakinlah di saat Anda berjuang bekerja mencari nafkah, maka Anda saat itu adalah untuk bersedekah. Bahkan disebutkan lagi dalam sebuah riwayat dari Abi Dawud radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwasanya man amsa, barang siapa yang di sore hari man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfurun lahu, barang siapa ada seorang suami yang di sore hari yang merasakan penatnya sehari kerja, maka ketahuilah di saat sore hari itu telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, memberi nafkah untuk anak istri mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu. Tapi harus kita lanjutkan untuk mencari ridha Allah dengan cara yang benar, yang halal, yang bersih. Yang benar, yang halal dan yang bersih. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Amr, Ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala kafa bil mar'i ithman ayudayyi aman yakutu. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Cukuplah, kafa bil mar'i, cukuplah bagi seseorang itu mendapatkan ithman, dosa, ayudayyi, menyanyiakan, man yakutu, orang yang jadi tanggung jawabnya. Orang yang hendaknya diberi makanan pokok. Maksudnya orang yang hendaknya diberi nafkah. Cukup dosa. Biarpun sujud rukuk, biarpun kerjaanmu hanya tawaf, biarpun kerjaanmu itikaf di masjid, wahai para suami, kalau engkau menyia-nyiakan istrimu, itu dosa-dosa yang gede, bisa menghabiskan pahala. Ada orang senang ngaji, senang dakwah, senang ceramah, tapi istrinya terlantar, haram, bukan dapat pahala, itu dosa. Itu sholat yang dilakukan, dakwah yang dilakukan, tawaf yang dilakukan, itu pun tidak bisa mencukupi untuk menutup dosanya tadi kepada istri. Jadi gak usahlah itikaf di masjid kalau ternyata istrinya butuh rezeki, kerja di pasar, kerja di sana. Setelah mendapatkan nafkah untuk istri, baru boleh melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ternyata mencari nafkah itu sendiri adalah ibadah. Jangan dianggap remeh. Mencari nafkah adalah ibadah. Warwa Muslim fi sahih, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bima'nahu, yang maknanya serupa dengan itu, qala kafabil mar'i itman ayyah bisa amma yamliku kutahu. Cukuplah seseorang itu dosa, mendapatkan dosa dari Allah, dosa yang akan dihukum oleh Allah, jika ia yahbisa membatasi, menghalangi dari orang yang hendaknya diberi nafkah, enggak ngasih nafkah. Bahkan ada yang jahat, laki-laki jahat, tidak bakal diberkahi hidupnya. Misalnya apa, mempunyai seorang istri, istrinya digantung, tidak dicerai, tidak diberi nafkah, sudah. Tidak memberi nafkah saja sudah dosa. Sudah begitu tidak mencerainya juga. Kata apa? Biar kapok, dia enggak bisa nikah. Oh, dia bakal bahagia itu orang laki-laki itu. Dia bakal sengsara dunia akhirat. Ada laki-laki jahat semacam itu. Tidak mencerai, juga tidak beri nafkah. Ini musibah. Kecuali seorang istri rela dengan itu semua. Istri yang minta cerai sampai bingung, tidak mau, tidak mau. Bahkan selalu ngomong, kalau kamu minta cerai bayar dong. Urusi sana sendiri. Padahal kalau seorang suami yang mengungkapkan, menyampaikan cerai mah beres. Misalnya seorang suami tidak bisa memberi nafkah kepada sang istri, atau memang suami, seorang suami tidak mau dengan sang istri, tapi ingat jangan sampai digantung dia. Boleh menggantung seorang istri itu. Bukan gantung itu, menggantungkan dalam pernikahan. Menggantungkan dalam pernikahan ya, tidak diberi nafkah, juga tidak dirawat, juga tidak dicerai, maka itu hukumnya dosa bagi seorang suami. Biasanya ini. Makanya dia di bawah naungannya tidak diberi nafkah. Ini cukup dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti selanjutnya kurang ini kita beresin saja masalah nafkah insyaallah karena selesai. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada hari yang hamba-hamba Allah menemui di pagi harinya. Setiap hari ada pagi, setiap hari ada sore. Dimanapun berada, hari itu mesti dimulai pagi dan dipungkasi dengan tidak ada hari yang dilewati, yang melewati seorang hamba di pagi harinya, kecuali di pagi hari illa malakani yanzilani, kecuali ada malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang memberi infak. Allahumma a'ti munfiqan. Jadi siapapun yang berinfak kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada yang lainnya, itu orang seperti itu didoakan oleh malaikat. Makanya kalau ada orang menikah dengan niat menegakkan tanggung jawab, saya sebagai seorang suami harus memberi nafkah, dengan niat seperti itu didoakan malaikat. Tapi kalau ada orang niat menikah, ini akan disengsarakan sepanjang waktunya. Niat menikah dengan perempuan kaya. Kenapa? Enak kalau istri saya kaya, nanti saya bisa mendapat duit. Oh, tidak bakal dibantu oleh Allah. Kenapa? Dia tidak berniat untuk berinfak. Maka seorang istri pun sama. Jika dia menikah dengan seorang suami kok hanya mencari harta, tidak didoakan malaikat. Akan tapi jika seorang istri, seorang wanita menikah, lihat, karena ingin keselamatan akhlaknya, ingin dapatkan keturunan, dan maka itu akan dibantu oleh Allah. Bahkan mungkin berkata dalam hatinya, urusan duit mah gampang. Memang nafkah wajib bagi suamiku, akan tapi aku pun juga tidak ada masalah kalau keluar uang. Karena niat infak akan dibantu oleh Allah. Tapi dari awal sudah pelit-pelitan. Pelit-pelitan, hitung-hitungan, itu musibah, dan ini didoakan oleh malaikat. Allahumma a'ti mungfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang telah berinfak itu adalah pengganti. Wa yakulul akhar, dan malaikat yang lain rupanya nyambung. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit itu kehancuran. Jadi orang pelit itu didoakan malaikat hancur itu nanti. Dan betul, hancur di hatinya. Dan hancur pada hakikatnya. Hancur di hatinya apa? Harta tidak bisa dinikmati oleh orang kikir. Harta tidak bisa dinikmati oleh orang kikir. Orang kikir tidak bisa menikmati hartanya. Tidak bisa menikmati hartanya orang kikir itu. Belum lebih dari itu sudah hancur, hancur. Harta itu hancur rusak di hatinya. Kemudian lebih dari itu, harta itu akan hancur secara sungguhnya pada waktu mana. Akan tidak berkah. Jadi mari kita mengundang doa malaikat. Berniatlah untuk bisa berinfak, menolong orang lain, termasuk infak yang wajib, yang hendaknya kita berikan kepada saudara, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua yang tidak mampu, itu harus kita tegakkan terlebih dahulu. Maka setelah itu baru wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain rupanya nyambung. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang pelit itu kehancuran. Jadi orang pelit itu didoakan malaikat hancur itu nanti. Dan betul, hancur di hatinya. Dan hancur pada hakikatnya. Hancur di hatinya apa? Harta tidak bisa dinikmati oleh orang kikir. Harta tidak bisa dinikmati oleh orang kikir. Orang kikir tidak bisa menikmati hartanya. Tidak bisa menikmati hartanya orang kikir itu. Belum lebih dari itu sudah hancur, hancur. Harta itu hancur rusak di hatinya. Kemudian lebih dari itu, harta itu akan hancur secara sungguhnya pada waktu mana. Akan tidak berkah. Jadi mari kita mengundang doa malaikat. Berniatlah untuk bisa berinfak, menolong orang lain, termasuk infak yang wajib, yang hendaknya kita berikan kepada saudara, kepada anak, kepada istri, kepada orang tua yang tidak mampu, itu harus kita tegakkan terlebih dahulu. Maka setelah itu baru. Silakan, yaitu satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Berapakah hak suami dan berapakah hak istri? Kemudian orang